السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. سايا محمد بن عمر السابت دي شربون pada hari Senin tanggal 15 Rabiul Awal 1439 Hijriah menyampaikan dengan audio ini revisi dari apa yang pernah saya katakan dalam muhadharah yang diberi judul mempertahankan ukhuwah dengan nasihat di ma'had kami Diyaus Sunnah di Cirebon, yaitu pada tanggal 1 Rabiul Awal 1439 Hijriah, bahwa waktu itu saya katakan bahwa Syekh Rabi berkata, katakan pada askari agar dia bergabung bersama Luqman dan para asatidah dan tinggalkan Dul Akmal. Ini adalah kesalahan paham saya dan kesalahan nukilan saya. Wa astaghfirullah minhu, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Dan mohon maaf kepada semua pihak dan khususnya kepada masyayikh. Wal haq, bahwa maksud dari Syekh Rabi hafizahullah adalah agar askari jangan bergabung dengan Dul Akmal melawan Luqman dan keumuman para ikhwah. Hendaklah mereka bergabung seluruhnya di atas kebenaran. Hendaklah mereka saling berta'aluf dan menjauh dari sebab-sebab perpecahan dan perselisihan. Dan agar mereka duduk bersama para masyayikh dan jangan mengkhususkan satu syekh saja. Dan juga berkata Syekh Rabi hafizahullah, yang aku kenal, Luqman adalah salafi. Da'iyah ilallah, seorang da'i yang mengajak kepada Allah. Dan tidak ada padanya hizbiyah. Demikian ucapan Syekh Rabi hafizahullah hari Kamis, tanggal 27 Safar 1939 Hijriah. Demikian apa yang ingin saya sampaikan dalam revisi ini dan tashih perbaikan dari ucapan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Wa jazakumullahu khairan katsiran wal 'afwu minkum jami'an wa min masyayikhina al-fudala hafizahumullahu taala wa billahi taufiq. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.